hukum sujud sahwi. Bahwa hukum sujud sahwi ini hukumnya wajib baik pada sholat wajib ataupun sholat sunnah. Dan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, beliau memerinci dalam permasalahan ini bahwa apabila seseorang meninggalkan yang wajib karena lalai, maka wajib pula hukumnya untuk sujud sahwi. Tapi kalau dia meninggalkan sunnah yang biasa dia laksanakan karena lalai pula, maka hukumnya sunnah pula untuk sujud sahwi. Karena beliau berdalil dengan hadis yang mutlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli sahwin sajadatan." Setiap sujud sahwi itu ada setiap kelalaian itu ada dua sujudnya, ini sujud sahwi. Dan di sini secara mutlak apakah lalai dari meninggalkan yang sunnah ataukah yang wajib ataukah rukun. Lalu berkata al-mu'allif rahimahullah, wa amma dan adapun anna sujud sahwi masyru'un, bahwa sujud sahwi itu disyariatkan karena tiga sebab. Yang pertama, li ziyadati, karena menambah sesuatu. Ya, dan disyaratkan di sini tambahan itu harus perbuatan, tambahannya harus perbuatan. Ya. Jadi kalau perkataan ditambah, ya itu tidak perlu sahwi. Ya, perbuatan, dan perbuatan itu dari jenis sholat. Ya, perbuatan itu dari jenis sholat yang ditambah di sholatnya. Jadi kalau misalnya ada orang sholat, ya, tiba-tiba kepalanya gatal, dia menggaruk, itu kan tambahan dan perbuatan, tapi bukan dari jenis sholat. Jadi itu dua syarat. Yang pertama dia harus perbuatan, yang kedua harus dari min jinsis sholat, dari bahagian dari sholat tersebut. Ya, karena menambah. Yang kedua, wasyak, karena ragu. Dan yang ketiga, wan nukson, dan karena kurang. Fisolati, pada sholat. Fahadihi hiyal mawadhi'u allati ja'at bihal ahadith. Maka inilah tempat-tempat yang datang padanya hadith. Entum hadikwan. Jadi ada tiga sebab. Nambah, ngurang, dan ragu. Nah. Faqad rawal Bukhari wa Muslim. Sekarang hadith menambah. Nah, kalau menambah lebih misalnya rakaatnya, maka bagaimana caranya? Telah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim an Abdullah ibn Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalat dhuhra khamsan, bahwa Rasulullah salat zuhur sebanyak 5 rakaat. Sebanyak 5 rakaat. Berarti kelebihan 1 rakaat. Faqila lahu, lalu kemudian dikatakan kepada beliau, azida fi sholati, apakah sholat sudah ditambah wahai Rasulullah? Qala wa madzaka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa itu, kenapa demikian? Qalu, mereka menjawab, sallaita khamsan, engkau sholat ya sebanyak 5 rakaat. Maka begitu diketahui oleh Rasulullah bahwa beliau sholat 5 rakaat, fasajada sajdataini ba'da masallam, maka beliau pun sujud dengan 2 sujud setelah beliau salam. Berarti kalau ada yang lebih, sujudnya kapan? Sudah? Hah? Setelah salam. Nah. Tentum ada. Ini tambahan. Wa amman nuksonu, adapun kalau kurang. Kalau kurang rakaatnya. Fali hadits Abi Hurairah fi sahihaini, Maka berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu di dalam Bukhari dan Muslim, aidan demikian pula, shallabina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-asra, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat asar bersama kami. Fa sallama min rakaatain, maka beliau salam dari dua rakaat. Ya. Dua rakaat salam. Naam. Ya. Hadisnya panjang, jadi itu selesai dua rakaat, orang pada keluar. Abu Bakar dan Umar tidak ngomong. Lalu di situ ada yang memberitahu Rasulullah SAW, Zuliyadain, yang mengabarkan kepada Rasulullah bahwa apakah sholat ini sudah diringkas, apakah engkau lupa ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, saya tidak lupa dan sholat pun tidak diringkas. Kata Zuliyadain, bala nasita, kamu lupa ya Rasulullah. Ya, lalu setelah ditanya yang lain, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ila angqala, sampai beliau mengatakan fa'atan ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma baqiya minas shalah, maka Rasulullah menyempurnakan apa yang tersisa dari salat. Ya, ini tersisa berapa rakaat? Dua rakaat tersisa. Tsumma sajada sajdataini, kemudian beliau pun sujud sebanyak dua kali sujud, yakni sujud sahwi. Ya. Dan ini dilakukan pun sesudah salam. Di dalam hadis tersebut dilakukan sesudah salam. Ya. Setelah itu sujud sahwi, setelah itu salam lagi. Demikian yang terdapat dalam riwayat Abi Hurairah tersebut dalam Bukhari dan Muslim. Antum hadza ikhwan, berarti ini kalau dalam hal kurang rakaat ataukah kurang rukun, maka hukumnya apa? Sujud sahwi, ya, menambah rukunnya terlebih dahulu, lalu kemudian sujud sahwi dilakukan setelah salam. Itu kalau meninggalkan rukun. Tapi kalau meninggalkan yang wajib kurang karena meninggalkan yang wajib, maka hukumnya sujud sahwi sebelum salam. Ya, dasarkan hadis yang diriwayatkan Bukhari. Bukhari kalau enggak salah ya. Bukan. Bukhari dan Muslim. Ya. Dari hadis Abdullah bin Buhaynah radhiyallahu taala an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat duhur. Ya, beliau salat duhur. Lalu beliau bangkit setelah melaksanakan dua rakaat, tidak duduk dan beliau berdiri. Kurang apa ini? Apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW? Hah? Tahiyat awal. Ya. Nah, hatta idza qada shalah, sampai ketika hendak diselesaikan salat tersebut, wan tadharan nasu taslimahu, dan para sahabat menunggu Rasulullah SAW untuk mengucapkan salam, kabbara wa huwa jalis wa sajada sajdatain qabla ayu salim tsumma sallama, lalu kemudian beliau bertakbir dan sujud dua kali, yaitu sujud sahwi sebelum salam. Setelah sujud dua sahwi, ya, dua sujud sahwi, maka setelah itu beliau salam. Nah, di sini riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, di sini ikhwan fillah menunjukkan bahwa kalau yang ditinggalkan itu wajib, maka hukumnya, ya, cukup diganti dengan sujud sahwi dan dilakukan sebelum salam. Nah, dan itu diikutkan semua kepada yang meninggalkan wajib. Kalau tadi rukun, diikutkan semua pada yang meninggalkan rukun. Jadi kalau misalnya meninggalkan surah Al-Fatihah, tidak membaca surah Al-Fatihah, maka diganti rokaatnya, rokaatnya itu dikerjakan, lalu setelah itu salam dulu, kemudian setelah itu sujud sahwi, baru salam kembali. Nah, kalau kemudian yang ditinggalkan itu wajib, seperti tasyahud awal, itu hukumnya wajib dan bukan rukun. Ya. Dan yang semisalnya, maka hukumnya pun sujud sahwi dilakukan sebelum salam. Ya. Kain tumat ikhwan. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa amma syakku. Adapun sujud sawi karena ragu. Fali hadithi Abi Hurairah alladhi qaddamna. Berdasarkan hadis Abi Hurairah yang baru saja kita sebutkan tadi. Qabla asturin, sebelum beberapa baris. Fid dalili ala wujubi sujudi sahwi. Tentang dalil atas wajibnya sujud sahwi. Wa bihadha yaqulu jama'atu ahli al-ilmi ala tafsilin fi dzalika. Dan inilah pendapat segolongan dari kalangan para ulama dengan perincian dalam permasalahan tersebut, dan inilah ringkasannya. Begitu. Inilah ringkasannya. Nah, adapun dalam permasalahan ragu, ini ada dua keadaan. Ya. Atau mungkin kita mengatakan tiga keadaan. Keadaan yang pertama, kalau datang kepada seseorang itu ragu di pertengahan sholat, lalu setelah ragu kemudian datang keyakinan. Nah, setelah ragu datang keyakinan, maka dalam hal ini dia sujud sahwi, ya, yakin kembali setelah itu, ya, dia sujud sahwi setelah salam. Dia sujud sahwi setelah salam. Nah, keadaan yang kedua, seseorang yang dalam keadaan ragu, ya, dalam keadaan ragu, tapi ghalaba ala dhanni, ya, misalnya dia ragu, apakah sekarang ini 2 rakaat atau 3 rakaat melaksanakan sholat duhur, apakah ini 2 rakaat atau sudah 3 rakaat, tapi persangkaannya yang lebih besar dia lebih condong kepada 2 rakaat misalnya, ataukah lebih condong pada 3 rakaat, ya, maka dalam keadaan seperti ini fal yataharras shawab, hendaklah dia berusaha berhati-hati mengambil yang benar. Maksudnya fal yughallib ala dhanni, dia mengambil yang dhon terbesarnya yang mana, ya, condong terbesarnya itu ke rakaat yang kedua atau ke ketiga. Kalau terbesarnya ketiga, maka ambil 3. Setelah itu sujud sahwi sesudah salat. Ini berdasarkan riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud. Nah, ya. Dan kalau seseorang ragu, ya, ragu, jika dia ragu, kemudian tidak ada yang rajih, tidak ada yang kuat, ya, ini ragunya itu sama, apakah 2 rakaat atau 3 rakaat, keraguannya itu seimbang, 50%, 50%. Maka dalam keadaan seperti ini kembali kepada yang lebih meyakinkan, yaitu berapa? Ambil yang paling kecil, rakaat yang paling sedikit. Ya, setelah itu sujud sahwi sebelum salat. Sujud sahwi sebelum salam. Nah, ini ikhwan fillah jazakumullah khulasah, ringkasan tentang pembahasan sujud sahwi. Wallahu a'lam bis-shawab.